بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم، اما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan kitab tahajud. Dan pada pertemuan terakhir kita mengambil bab yang ketujuh dari kitab tahajud. Dan di bab tersebut sudah kita lalui bahasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkadang di waktu sahur setelah selesai melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, beliau beristirahat sampai datang waktu subuh. Kemudian beliau bangun salat qabliyah subuh di rumahnya, kemudian setelah itu beliau pergi ke masjid untuk melaksanakan salat subuh. Dan sudah kita di bab yang ketujuh hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya habus shalah ilallahi ta'ala shalatu Daud alaihi salam. Wa habus siyam ilallahi ta'ala siyamu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala salatnya Nabi Daud. Sebagaimana siam yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah siamnya Nabi Daud. Kemudian beliau sebutkan bagaimana siam dan salatnya Nabi Daud di waktu malam. Kata Nabi, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutha wa yanamu sudusa. Nabi kalau di waktu malam, Nabi Daud alaihi salatu wasalam, beliau tidur setengah malam dari awal sampai pertengahan malam. Kemudian beliau bangun untuk melakukan salatul lail sepertiga malam. Kemudian tidur di seperenam malam setelahnya. Adapun shaumnya Nabi Daud, kata beliau, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Kemudian kembali ada pertanyaan yang berkaitan dengan siyamu sunnah. Di pertengahan akhir dari Syahrul Sya'ban disebutkan bahwasanya tersebar berita dari pada pengisi pengajian bahwasanya mulai hari Selasa lalu sampai bulan Ramadan tidak ada puasa sunnah lagi. Tidak ada puasa sunnah sejak hari Selasa kemarin sampai datang bulan Ramadan. Karena tidak ada puasa dari pertengahan Ramadan sampai akhir, dari pertengahan Syaban sampai akhir Syaban. Apakah perkataan ini benar? Jawabannya usah datang di Sunan Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan tasafa Sya'ban fala tasumu." hatta yakuna Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bulan Syaban sudah mencapai pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa sampai datang bulan Ramadan, baru kalian berpuasa lagi. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Baina mudhaif wa musahih. Sebagian mendhaifkannya dan sebagian mensahihkannya. Tentunya kalau yang mendhaifkannya, tidak ada iskal bahwasanya hukum hari-hari setelah pertengahan Syaban sampai akhir seperti hari-hari yang lainnya. Dan para ulama yang mensahihkannya seperti Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz rahimahullahu taala wa rahima ulama an ajma'in, maka makna idan tasofa Syaban fala tasumu, jika bulan Syaban sudah melewati pertengahan maka jangan kalian berpuasa, disatukan dengan hadis-hadis yang lainnya yang hadisnya sudah kita ketahui di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu shauma falyasum dhalikal yawm. Hadis Abi Hurairah, Nabi mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang memiliki puasa di hari-hari tersebut, maka hendaklah ia berpuasa di hari tersebut. Mana di sini kita ketika menjelang bulan Ramadan tidak boleh berpuasa di hari yushakufi, di akhir Ramadan, di akhir Syaban menjelang Ramadan, satu atau dua hari sebelum Ramadan. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang, kata mimba bil ihtiyat, ini hari yang dipersisikan Ramadan atau bukan, maka dia sengaja puasa karena khawatir Ramadan, maka kalau dia puasa katanya maka saum Ramadannya sempurna. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan. Dan dalil dari hadis ini yang kita ambil, Nabi melarang satu atau dua hari sebelum Ramadan, mafhumnya hari-hari sebelumnya itu diperbolehkan. Karena pertengahan Ramadan, pertengahan Syaban sampai awal Ramadan tentunya setengah bulan. 14 atau 15 hari. Yang dilarang itu satu atau dua hari sebelum Ramadan. Maka sebelumnya itu hukumnya seperti hari-hari yang lainnya. Bersama dengan itu pun, satu dua hari yang dilarang Nabi SAW, kata Nabi, masih ada pengecualiannya. Kecuali seorang yang memiliki saum di hari tersebut. Maka bersaumlah. Mana memiliki saum? Misalnya dia biasa puasa Daud, atau puasa hari Senin dan hari Kamis, maka sekalipun menjelang satu atau dua hari Ramadan, maka dia tetap berpuasa. Atau ia memiliki kewajiban qadha. Ini biasanya wanita yang terkena nifas atau haid dan belum sempat dibayar. Atau laki-laki yang tadinya sakit atau safar belum sempat membayar siamnya, maka sekalipun tinggal dua atau satu hari lagi, boleh dia berpuasa di hari tersebut. Ini yang satu atau dua hari, masih ada pengecualiannya. Maka begitu pula yang pertengahan Ramadan, pertengahan Syaban ke akhir, diperbolehkan. Jadi makna idan tasaba Sya'ban fala tasumu, kalau bulan Sya'ban sudah masih pertengahan jangan kalian berpuasa, itu berpuasa yang tanpa sebab, shaum mutlak, hendaknya dihindari. Hukumnya makruh. Adapun yang biasa puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau sedang qadha atau memiliki nadar atau sebab yang lainnya yang ada sebabnya, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Mungkin ini jawaban dari pertanyaan tersebut. Intinya datang hadis, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Jika sudah memasuki pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hukumnya makruh, puasa mutlakah. Yang tidak puasa di hari-hari biasanya, tiba-tiba pertengahan Sya'ban dia berpuasa sampai Ramadan. Itu yang seperti itu masuk dalam hadis ini. Adapun yang biasa puasa sebelum pertengahan Sya'ban atau memiliki kewajiban yang ditunaikan seperti qadha atau nadar, maka berpuasa dan tidak ada karohah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Di bab yang ketujuh dari kitab Tahajud, beliau memberikan terjemah babnya, bab man nama inda sahar. Tadi sudah. Bab yang ke-8, bab man tasahara falam yanam hatta shalah subuh. Bab seseorang yang makan sahur dan tidur lagi, dan tidak tidur di akhir malam sampai datang waktu salat subuh. Kebalikan dari bab yang ketujuh. Kalau bab yang ketujuh, Aisyah dan juga dari sebelumnya tadi Abdul bin Abdul As menyebutkan kisah Nabi Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya di akhir malam beliau beristirahat setelah qiyamul lail, tidur sampai datang waktu subuh. Dan di bab yang ke-8, bahwa Nabi SAW beliau terkadang tidak tidur. Dia terkadang sahur dan tidak tidur lagi, kemudian langsung sholat subuh. Ini menunjukkan tentang keadaan akhir malam itu disesuaikan dengan keadaan kita. Kalau membutuhkan istirahat, maka istirahat. Sehingga kita bangun salat subuh dengan nasyat, dalam keadaan semangat, giat. Dan seandainya tidak membutuhkan istirahat, masih kuat, maka digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Baik istighfar, seperti yang Allah sebutkan tentang keadaan ahlul iman, ahlul jannah, wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang butuh sahur, esoknya mau saum, maka sahur sampai datang waktu subuh, tidak tidur lagi. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi. Qala hadatsana Rauh wa Rauh bin Ubadah. Madkur fi Fathil Bari. Qala hadatsana Sa'id wa Sa'id bin Abi Aruba. وابو عروبة اسمه مهران سعيد ابن مهران العدوي عن قتادة وقتادة ابن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. Qulna li Anas kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Qala ka qadri ma yaqra'u rajul 50 ayah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika pernah beliau makan sahur bersama Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala sahabat Ansari. Dan ketika selesai dari sahurnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan melaksanakan salat. Maka kami bertanya kepada Anas, murid-muridnya Anas, Qatadah, Ibnu Da'amah dan rekan-rekannya bertanya kepada gurunya Anas bin Malik, Kam kana baina faraghihim min sahurihima wa dukhulihim fi shalah. Berapa jarak antara selesainya Nabi dan Zaid makan sahur dengan melakukan salat? Maka Anas mengatakan kaqadri ma yaqra'u rajul 50 ayah. Jaraknya karena seperti kalau seseorang membaca 50 ayat dari Al-Qur'an Karim. Mana jarak yang tidak terlalu lama. Dan di hadis ini syahidnya Nabi di waktu sahur beliau makan sahur sampai datang waktu sholat subuh beliau tidak istirahat lagi, tidak tidur lagi. Dan juga di hadis ini kita bisa faedah yang lainnya tentang istihbab ta'khir sahur. Sunnahnya mengakhirkan sahur. Seperti dalam hadis ini, Nabi SAW berhenti dari sahurnya ketika menjelang sholat subuh. Menjelang sholat subuh. Dan Allah mengatakan, "Kul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah. Itu bersahurlah sampai nampak jelas bagi kalian munculnya fajar. Itu datangnya waktu siang dan perginya waktu malam. Dan Nabi mengatakan, "Tasaharu fa inna fis-sahuri barakah." Bersahurlah karena pada sahur itu terdapat barakah. Dan perkara yang menyisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak terjadi pada kalangan kaum muslimin itu mereka bersahur dari mulai pertengahan malam. Misalnya salat subuh itu 4:30, mereka jam 2 malam sudah sahur. Dengan alasan katanya supaya tenang, tidak terburu-buru. Ini menyisih sunnah. Sebaiknya sahur itu diakhirkan. Sebagaimana pula termasuk dari mukhalafat sunnah, itu menetapkan yang namanya waktu imsak. Misalnya subuh jam 4:30, jam 4:30 kurang 10, mereka mengharuskan berhenti dari semua kegiatan sahur, dari makan dan minum, harus berhenti. Ini juga menjadi sunnah. Diwajibkan berhenti dari makan dan minum ketika terbit fajar shadiq, ketika datang waktu subuh. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-9, bab tulil qiyam fi salatil lail. Bab panjangnya berdiri ketika salat malam. Qala haddatsana Sulaiman ibn Harb, qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abu Bustam, Amir al-Mina fil hadis. Anil A'mash, Al-A'mash Muhammad, masmu? Ahsan Sulaiman ibn Mihran. An Abi Wa'il, kalau Abu Wa'il, Abdurrahman, siapa namanya? Abu Wa'il, kalau yang sebutkan Abdurrahman Al-A'raj, Abdurrahman Hurmuz. Kalau Abu Wa'il, Syaqiq ibn Salamah. Taib. An Abdullah wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam layla. Falam yazal qa'ima hatta hamamtu bi amri suhu. Qulna wa ma hamamta? Qala hamamtu an aq'uda wa adara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, pada suatu malam aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'ima, dan beliau terus berdiri. Berdiri dalam waktu yang lama sampai aku berniat dengan perkara yang tidak baik. Ini kata Abdul Mas'ud. Maka murid-muridnya penasaran, ingin tahu apa yang diniatkan oleh Abdul Mas'ud yang dikatakan berniat dengan perkara yang tidak baik. Wa ma hamamta, apa yang kau niatkan pada saat itu? Qala hamamtu an aq'ada wa adara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku berniat untuk duduk dan meninggalkan Nabi SAW dari sholatnya. Itu tidak sholat bersama Nabi SAW pada saat itu. Tapi maknanya beliau bersabar. Baru punya keinginan tapi tidak beliau lakukan. Dan ini syahidnya sangat jelas sekali. Bahwa Nabi sholat dengan sholat yang sangat lama sekali. Sampai Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu beliau sampai berniat untuk keluar dari sholatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza amma ahadukum nas falyukhaffif. Kalau kamu atau salah satu dari kalian mengimami orang, maka hendaklah dia meringankan sholatnya. Fa inna min waraihi mudhaif wal kabir wal marid wa dal hajah. Karena di belakangnya itu ada orang yang lemah, orang tua, orang sakit atau orang yang memiliki kebutuhan. Kenapa tidak pertentangan? Karena hadis ini berkaitan dengan sholat wajib. Kalau kamu menjadi imam sholat wajib, yang mana wajib bagi kaum muslimin, kaum laki-laki menghadiri sholat berjamaah, maka wajib bagi imam perhatikan keadaan makmumnya. Adapun kalau sholat sunnah, qiyamul layl dan dilakukan berjamaah, maka imam boleh membaca bacaan sepanjang-panjangnya. Seperti hadis Abdul Mas'ud ini. Juga hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu sama, beliau pernah ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan yang sangat panjang. Sampai beliau berharap ketika baca Al-Baqarah di ayat ke-100 sujud dan ruku, tapi tidak ruku lagi. Datang ke ayat 200 sepertinya ruku, ingin Hudzaifah Nabi ruku pada ayat tersebut. Ternyata tidak ruku juga sampai selesai Al-Baqarah. Tadinya ketika selesai katanya ruku, tapi ternyata tidak ruku. Disambung dengan An-Nisa, sambil disambung dengan Al-Imran. Jadi kalau saat malam, itu tidak diwajibkan bagi imam untuk perhatikan keadaan makmumnya. Boleh sholat sepanjang-panjangnya. Begitulah bagi makmum. Ketika sholat bersama imam, sholatnya panjang, dan misalnya dia lelah berdiri, boleh duduk. Walaupun dia sehat, boleh duduk. Ikut sholat bersama imamnya. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Habs bin Umar, qala hadatsana Khalid bin Abdullah an Hasin an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama li tahajjud min al-lail yashusufahu bisiwa. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi SAW jika beliau bangun untuk salat tahajud di waktu malam, beliau yashusufahu bisiwak, menggosok mulutnya dengan siwak. Menunjukkan disunahkan ketika bangun bersiwak. Dan kalau kita cermati dan perhatikan manfaatnya, biasanya kalau kita bangun berwudu, ya bangun bersiwak, juga berwudu bersiwak, itu akan hilang rasa ngantuk dari kita. Akan terasa segar. Boleh diperhatikan. Kalau kita bangun malam kemudian bersiwak, itu akan berbeda. Kita akan lebih cerah, hilang rasa ngantuk dari kita. Karena kulihat bahwasanya bangun tidur disunahkan bersiwak. Seperti oleh Nabi SAW. Nabi kalau bangun di waktu malam salat tahajud, beliau ya syusufahu bisiwa, bersiwa. Bab yang ke-10, bab kaifa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-lail. Bab bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berapa rakaat beliau salat di waktu malam. Qala hadatsana Abu Yaman wal Hakim bin Nafi qala akhbarana Syu'aib Syu'aib bin Abi Hamzah an Az-Zuhri Muhammad bin Muslim qala akhbarani Salim bin Abdullah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'anhu maqal Inna rajulan qala ya Rasulullah kaifa salatul lail? Qala mathna mathna. Fa idza khifta subha fa awtir bi wahidah. Dari Abdul Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan ada seorang sahabat bersama bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana salatul lail? Bagaimana salat malam? Maka Nabi menjawab, mathna mathna, salatul lail, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Mana dua rakaat salam? Dua rakaat salam. Dan jika kamu khawatir datang waktu subuh, maka tutuplah dua rakaat tersebut dengan salat witir satu rakaat. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi menyebutkan kaifiyah salatil lail, salat malam dua rakaat, dua rakaat. Dan juga datang di hadis yang lainnya, hadis Aisyah yang masyhur, beliau mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang salat empat rakaat, empat rakaat. Dan menutup witirnya dengan tiga rakaat. Dan hadis sahihain, Aisyah mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Yusalli arba'a, fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Thumma yusalli arba'a, fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Thumma shalla thalatha. Thumma yusalli thalatha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Dan jangan kau tanya bagaimana baiknya dan bagaimana panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 4 rakaat tadi. Setelah itu beliau tambah 4 rakaat. Dan jangan kau tanya bagaimana baik dan panjangnya salat 4 rakaat tersebut. Kemudian setelah itu beliau salat 3 rakaat. Witirnya tiga rakaat. Dan keduanya boleh dilakukan. Dua rakaat boleh seperti dalam hadis ini. Dan empat rakaat juga boleh. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala haddathana Musaddad. Musaddad ibn Musalhad. Qala haddathana Yahya. Yahya ibn Sa'id al-Qattan. An Syu'bah. Syu'bah ibn Hajjaj. قال حدثني أبو جمرة والنصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat, yaitu di waktu malam. Tentunya iskal dengan hadis Aisyah. Kata Aisyah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sini Ibnu Abbas dan juga nanti akan sebutkan juga Aisyah. Aisyah sendiri mengatakan Nabi salatnya 13 rakaat. Berarti lebih dari 11. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasannya salat malam tidak ada batasannya. Berapa rakaat saja. Dengan keumuman hadis salatul lail matna matna, dua rakaat dua rakaat, mau 20 rakaat boleh, 40 rakaat boleh. Sampai dinukil sebagian sebagian salaf mengatakan salat malam sampai 1000 rakaat itu satu malamnya. Akan tapi yang sahih hadis Aisyah. Dari Aisyah yang akan kita lalui, beliau mengatakan Nabi salat 13 rakaat di waktu malam, yaitu ditambah dua rakaat sebelum subuh, disatukan dengan sholat qabliyah hitungannya, 11 tambah 2, 13. Dan juga datang jamaah yang lain dari para ulama, bahwasanya 13 rakaat itu dengan 2 rakaat istiftah. Karena biasanya Nabi SAW kalau bukan sholat malam, yang sholatnya panjang, itu dibuka dengan rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Maka dihitung menjadi 13 rakaat. قال حدثنا إسحاق إسحاق بن راهوي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السابعي عن أبي حصين وعثمان بن عاصم عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل faqalat sab'un wa tis'un wa ihda asyara siwa raqatil fajr. Dari Masruq beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Maka Aisyah mengatakan salat beliau terkadang 7 dan 9 dan 11 rakaat. Siwa raqatil fajr, 11 rakaat katanya selain 2 rakaat sebelum salat fajar. Qala hadatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarna Hamdalah an Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam min yusalli min al-lail 13 rak'ah minha al-witru wa raq'atal fajri. Menjelaskan riwayat sebelumnya, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam 13 rakaat. Karena 13 rakaat itu termasuk salat witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti riwayat Aisyah sangat jelas sekali, Nabi salat malamnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dan Aisyah terkadang mengatakan 13 rakaat, tapi beliau jelaskan 13 itu bersama rakaata al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ini bab yang ke-10. Dan dari bab yang ke-10 dari hadisnya kita bisa mengetahui bahwasanya amalan yang paling aqrab dan bukan amal yang sunnah ketika kita salat tarawih di bulan Ramadan itu 11 rakaat. 11 rakaat. Dengan dalil hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita cukupkan subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illallah.